Kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Kemarin telah kita sebutkan fi'il atau jenis fi'il sekaligus tanda i'rabnya pada saat dia marfu' atau pada saat dia mansub, demikian pula pada saat dia majzum. Sekali lagi, marfu' tanda asalnya adalah dhammah, mansub tanda asalnya adalah fathah, majzum tanda asalnya adalah sukun. Dan pada fi'il mudhari dengan jenis sahihul akhir yaitu fi'il mudhari pada tasrifan dhamir huwa, hiya, anta, nahnu, dan ana, ini disebut dengan fi'il mudhari sahihul akhir pada tasrifan dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Maka ketika marfu' maka tandanya adalah dhammah. Ketika marfu' adalah dhammah. Adapun ketika mansub tandanya adalah fathah. Adapun ketika majzum tandanya adalah sukun. Sehingga maksudnya adalah apabila kita menjumpai di dalam Al-Quran, di dalam di dalam hadis, kita mendapati fi'il mudhari' sahihul akhir ini seandainya berharokat fathah, oh berarti dia adalah mansub. Dari mana diketahui dia mansub? Karena itu harokatnya fathah. Harokat akhirnya adalah fathah. Atau mungkin di dalam Al-Quran kita mendapati dia berharokat sukun. Oh berarti kita katakan dia majzum. Loh, kenapa? Karena ada tandanya yaitu sukun. Demikian pula tatkala kita mendapati dia berharokat dhammah, maka kita katakan dia adalah marfu', yaitu dengan tanda dhammah pada akhirnya. Seperti beberapa contoh yang kemarin telah kita tulis di papan tulis. Kalau untuk majzum seperti di dalam surah Al-Fil juga ada, ya kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al. Alam naj'al pakai sukun berarti dia majzum dengan tanda sukun tersebut. Baik, kemudian kita lanjut ke jenis yang kedua dari fi'il, yaitu al-af'alul khamsah. Jenis al-af'alul khamsah juga telah kita lewati. Kalau diterjemahkan af'alul khamsah itu artinya fi'il-fi'il yang lima. Dan ini yang dimaksud dengan fi'il-fi'il di sini adalah terkhusus hanya pada fi'il mudhari'. Karena sekali lagi pembahasan kita selama ini adalah pembahasan yang terkhusus pada fi'il mudhari. Sehingga kita tidak menoleh ke fi'il madhi ataupun fi'il yang perintah atau yang disebut dengan fi'il amr. Sehingga kita terkhusus hanya pada fi'il mudhari. Naam, al-af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il yang lima yang sebenarnya sudah kita sudah lewati ya. Namun tidak mengapa kita ulang kembali. Dia mengikuti kalau di dalam tasrifan fi'il mudhari pada tasrifan dhamir hum atau enggak usah kita pakai dhamirnya ya. Kita urutkan atasnya. Yaf'aluna kemudian taf'aluna taf'aluna kemudian yaf'alani yaf'alani kemudian taf'alani taf'alani dan terakhir adalah taf'alina taf'alina. Kalau mau disebutkan dhamirnya, di sini dhamirnya adalah hum, kalau di sini antum, kalau di sini huma, di sini adalah antuma, antuma, demikian juga huma perempuan ya, huma perempuan, dan di sini adalah anti. Nah, jadi kalau mau menghafalnya ya tinggal antum perhatikan di depannya sini saja. Semuanya polanya hampir mirip, yang beda hanyalah yang pertama ya, kedua ta. Ya, ta, dan motif apa pola taf'alina. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan taf'alina. Dan taf'alina. Nah, ini contoh dari apa namanya af'alul khamsah. Berarti kalau seandainya kita mengambil dari kata kerja yaktubu, yaktubu, ya tinggal menjalan lanjut. Berarti ini kan tambahannya ini, ya kan? Ini tambahannya ini. Kata dasarnya adalah ini, tiga huruf atau sekaligus empat huruf ini, yaktubu, yaf'alu. Adapun alif nun, wawun nun, dan ini ya nun, ini merupakan tambahan. Sehingga kalau kita hendak membentuk dari kata dasar yang lain seperti yaktubu, berarti tinggal menambah wawunnya aja. Yaktubu berarti yaktubuna, taktubuna, yaktab, yaktubani, taktubani, taktubina. Tinggal menambah apa yang saya lingkari. Ini disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Pada tasrifan dhamir hum, antum, huma, ya kan? Antuma, antuma, atau bisa juga di sini huma untuk perempuan ya. Nah, kemudian anti. Ini af'alul khamsah. Nah, kita lanjutkan sekarang pada marfu'. Pada marfu' di sini dicontohkan dengan kata dasar yadhabani. Ya kan? Dengan yadhabani. Ini yadhabani berarti yang mana ikhwan? Pada dhamir mana yadhabani? Dhamir huma ini, ya kan? Dhamir huma ini. Yadhabani. Yadhabani. Dari kata dasar yadhabu artinya sedang pergi. Berarti yadhabani mereka berdua sedang atau akan pergi. Mereka berdua sedang atau akan pergi. Nah, kalau mau kita lengkapkan, berarti kalau ini yadhabani, kalau pada pola taf'aluna, berarti apa ikhwan? Tadhabuna. Nah, tadhabuna. Kalau pada dhamirum yadhabuna, yadhabuna. Kalau di sini tadhabani, tadhabani. Kalau di sini tadhabina. Tadhabina. Nah, kita kembali ke kitab. Ketika marfu, contohnya yadhabani, alamat atau tanda marfu atau tanda rofaknya adalah subutun nun. Subutun nun itu maksudnya subut itu adalah tetapnya atau adanya, adanya nun. Maksudnya adalah dari af'alul khamsah ini yang menjadi tanda dia marfu ini adanya nun ini. Adanya nun. Ini. Kalau tadi pada apa namanya? Fi'il mudhari syai'il akhir kan dhammah, ya kan? Kalau pada af'alul khamsah kita mengetahui af'alul khamsah ini marfu, ini adanya nun ini. Kenapa? Karena nanti dalam sebagian keadaan pada af'alul khamsah nunnya ini hilang. Nunnya ini hilang. Seandainya yadhabuna akan menjadi yadhabu. Nah, seperti ini. Yadhabu. Nunnya tidak ada. Nah, berarti kalau sudah nunnya tidak ada, berarti dia tidak dikatakan lagi marfu. Kenapa? Karena kita mengetahui dia marfu ketika ada nun. Kalau nunnya tidak ada, berarti bukan marfu. Sama seperti pada fi'il mudhari syai'il akhir tadi. Kalau ada dhammah baru kita akan katakan marfu. Kalau tidak ada dhammahnya kita tidak mengatakan dia marfu. Sama ini, cuma beda di tanda. Nah, ini adalah tandanya adalah adanya nun dan ini tanda pengganti dari tanda asal marfu yaitu dhammah. Dia pengganti. Nah. Atau ini juga seperti yadhabani ini. Dalam sebagian keadaan dia akan berubah menjadi yadhaba. Nah, dia akan berubah menjadi yadhaba, bukan yadhabani, tapi yadhaba, nunnya hilang. Berarti kalau kita menjumpai yadhaba, berarti tidak dikatakan lagi sebagai marfu, iya kan? Kenapa? Karena nunnya sudah tidak ada. Nunnya sudah tidak ada. Nah. Kalau di dalam Al-Qur'an apa ya? Kalau dalam Al-Qur'an, kalau ini biasanya akhir-akhir ayat banyak. Seperti yuqinun, dalam surah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi yuqiimuuna wa yuqiimuuna juga termasuk. Yuqiimuuna. Yuqiimuuna. Ini juga adalah al-khamsah. Cuma dia nanti dengan lain. Nah, ini ada nunnya. Oh, berarti dia marfu. Dari mana Anda mengetahui ada nunnya? Dalam akhir ayat biasanya juga yu'minun. Yu'minun. Nah, ini juga termasuk af'alul khamsah. Ya kan? Mengikuti yaf'alun. Kalau ini yu'minun. Maka ini juga marfu. Kenapa? Karena ada apa namanya nunnya dalam akhir ayat dalam Al-Qur'an sangat banyak. Nah. Surat apa lagi? Tahrim banyak ya. Nah. Lima tuharrim wa ahallallahu la kataballahi mardata azwajik. Oh, nah, daraballahu matalan lil ladzina amanu ra'atan ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah. Dalam surah ada harinya yang jelas antum baca Al-Quran akhir ayat itu sangat banyak yang diawali dengan ta atau diawali dengan ya yukinun yukminun liqaumin ya'lamun, ya kan, dalam surah apa namanya Al-Jum'ah, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, iya kan? Ta'lamun. Nah. Ta'lamuna. Nah, ini juga berarti marfu bukan ikhwan? Marfu enggak? Dari mana antum mengetahui marfu? Ada nun ini, ya. Yang jelas ketika ada tanda, maka dikatakan dengan tanda apa? Kalau dia tanda marfu berarti dia marfu. Nah. Demikian. Apa yang paling banyak di tengah ayat, walaupun di dalam di akhir ayat, di tengah-tengah ayat juga banyak. Nah, itu buka Al-Qur'an pada akhir ayat paling banyak. Yang jelas dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini antum ketahui kalau depannya ini ya ta. Nah. Seperti dalam surah Ar-Rahman banyak fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, tukadziban juga sama. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. tukadzibani. Dia mengikuti apa? Yaf'alani ataf'alani. Dari yukadzibu, yukadzibani, tukadzibu, tukadzibani. Nah, tukadziban. Berarti ini adalah af'alul khamsah, dia marfu, tandanya ada nun. Tandanya adalah nun. Nah. Tapi jangan antum ketika mencari af'alul khamsah, jangan ketika melihat oh akhirnya alif dan nun berarti af'alul khamsah. Tidak semua ya, tidak semua. Yang jadi af'alul khamsah itu antum fokusnya ke depan. Tanda-tanda fi'il mudhari yang diawali salah satu dari huruf ana itu yang di siapa digabung menjadi ana itu. Nah, kemudian akhirnya baru antum melihat ini tanda-tandanya ini. Nah. At-takatsur juga ada kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nah, ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Sama seperti ini. Nah. Yang jelas ini tandanya adalah nun. Berarti taf'alina ada nunnya ini. Ada nun, ada nun, ada nun. Berarti kita katakan dia marfu dengan tanda nun tersebut. Nah. Istilahnya kalau kita paham sistem kerjanya dari awal ya, semuanya kan seperti itu. Yang sulit, agak sulit mungkin menghafalnya aja ya. Seandainya ini kalau sim isim mufrad, tanda rofaknya apa. Mungkin kalau kita paham sistem kerjanya ya, semuanya seperti itu. Sama, cuma yang titik beratnya itu apa namanya, menghafal. Kalau jenis ini tandanya apa, kalau jenis ini tandanya apa. Nah, solihaini, solihaini itu bukan di isim manu, isim musanna, solihani, solihaini, tahta di bawah dua hamba yang soleh. Nah, ketika mempermisalkan yakni hamba yang kufur. Nah, baik, kita lanjut sekarang ke mansub. Ke mansub. Masih pada al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah di situ kalau tadi pada marfu' yadhhabani. Sekarang kita masuk ke mansub lan yadhhaba. Nah. Antum melihat itu yang hilang apa ikhwan? Nunnya ya kan? Yadhhabani menjadi lan yadhhaba. Contohnya, tandanya apa? Tandanya adalah hadfun nun. Hadfu itu artinya membuang. Kalau thubut tadi tetap atau ada, adanya nun. Kalau hadfun nun, hadfu itu artinya membuang. Berarti kalau hadfun nun, membuang nun. Nah, itu bisa perhatikan sebelumnya ketika marfu yadhabani ada nunnya. Karena itu sebagai tanda rofaknya. Ya mungkin suatu saat dia akan menghilang nunnya tersebut disebabkan sebab tertentu. Contohnya ini ketika dimasuki lan yang menjadikan dia mansub. Lalu apa tanda nasabnya dan bagaimana cara membuat dia mansub? Yaitu dengan cara membuang nunnya. Yadhabani menjadi lan yadhaba. Nah, kalau itu pada yadhabani, ya kan? Kalau pada yadhabani di sini contohnya. Yadhabani. Ketika dimasuki penyebab dia yang mengharuskan untuk mansub, contohnya di antaranya adalah lan. Lan ini adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu mansub. Mansubnya dengan apa? Ya tergantung dia jenis fi'il mudhari. Karena berhubung di sini dia af'alul khamsah, sedangkan af'alul khamsah tanda mansubnya itu membuang nun. Berarti kalau sebelumnya ada nun, ketika ada huruf penasob yang harus memansubkan fi'il mudhari, maka nunnya dibuang. Loh, kenapa dibuang? Karena tanda nasobnya adalah membuang nun. Membuang nun. Atau mungkin pada yadhabuna, ini contohnya lagi. Contohnya adalah yadhabuna. Kalau saya menulis ini yadhabuna, ini marfu atau mansub, ikhwan? Hah? Marfu atau mansub? Marfu. Dari mana antum mengetahui ini marfu? adanya nun, ya kan? Kalau seandainya yadhabuna ini dimasuki lan, dia menjadi lan yadhabu. Apakah masih dikatakan dia marfu, ikhwan? Tidak lagi. Kenapa? Karena tanda rofaknya hilang. Nah, sekarang dia menjadi apa? Menjadi mansub. Dari mana antum mengetahui dia mansub? Karena hilang nunnya tadi, membuang nun tadi. Karena membuang nun. Nah, kalau seandainya yukimuna, yukimuna, kalau dimasuki lan, menjadi apa, ikhwan? Lan yukimu. Ya, ini tinggal ketika membaca, tinggal membuang saja nunnya. Cuma dikasih alif ini ada pembahasan tersendiri. Disebut dengan alif fariqah. Nah, kita tidak akan membahas tentang alif ini. Nah, tadi yukimuna ketika dimasuki lan menjadi yukimu. Tinggal membuang saja nunnya. Tinggal membuang saja nunnya. Contoh seandainya, ini tukadzibani. Ketika dimasuki lan menjadi apa, ikhwan? Lan tukadziba. Tinggal membuang. Lan tukadziba. Berarti tanda nasabnya adalah membuang nun tadi. Membuang nun. Kalau seandainya mana lagi? Ini yu'minuna, ta'lamuna. Ta'lamuna. Kalau seandainya dimasuki lan menjadi lan ta'lamu. Ya, ini ketika membaca tinggal membuang nunnya. Tidak membaca nunnya. Lan ta'lamu cuma dikasih alif. Nah. Berarti tanda nasabnya adalah ketika tanda nasabnya adalah membuang nun tadi. Nah, tanda rofa nun nanti ketika dia membuang, yakni ketika mansub, nunnya tadi dibuang. Nunnya tadi dibuang. Berarti membuang nun pada tanda nasab bagi fi'il mudhari af'alul khamsah ini merupakan tanda pengganti dari fathah. Kalau tadi subutun nun pada marfu, adanya nun ini semua ini pada marfu ini merupakan tanda pengganti dari dhammah. Kalau membuang nun tanda pengganti dari fathah yang merupakan tanda mansub. Tanda mansub. Nah, berarti kalau kita i'rab kita marfu dulu ya. Yadhabuna. Kalau kita i'rab berarti yadhabuna ini fi'il mudhari' marfu. Tandanya adalah nun. Pengganti dari apa? Dhamma. Disebabkan dia dari af'alul khamsah. Sama juga tadhabuna, dia marfu, tandanya adalah nun. Pengganti dari dhamma disebabkan karena dia af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Tad yadhabani, tadhabani, tadhabina juga sama. Juga sama. Semuanya adalah marfu, tanda rafa'nya adalah nun. Pengganti dari dhamma disebabkan dia adalah af'alul khamsah. Nah, kalau versi Arabnya yadhabuna marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Nah, ya kan di situ thubutun nun niabatan pengganti anil dhammah li'annahu minal af'alil khamsah. Ini juga sama. Marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun niabatan anil dhammah li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, sama. Kalau hanya tadi pertama dalam versi bahasa Indonesia, kalau ini dalam versi Arab. Nanti kalau antum mau pakai versi Bugis, ya terserah pakai bahasa Bugis antum sendiri. Tulis di rumah. Kalau di sini saya tidak paham nanti. Nah, sekarang pada mansub. Kalau tadi mansub, tanda nasabnya apa, ikhwan? Membuang nun. Berarti sini contohnya. Lan yadhabu. Yadhabu, ini tidak lagi dikatakan mansubun. Tapi apa? Tidak dikatakan marfu'un. Tapi apa? Mansubun. Mansub. Tanda nasabnya adalah membuang nun. Pengganti dari fathah. Disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Lan yukimu. Sama. Mansubun yukimu. Mansub. Tanda nasabnya adalah membuang nun. Pengganti dari fathah. Disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Yadhaba juga sama. Dia adalah mansub, fi'il mudhari' mansub. Apa tanda nasabnya adalah membuang nun, pengganti dari fathah disebabkan karena dia dari af'alul khamsah. Kalau versi Arabnya ya tinggal merubah ke bahasa Arab, mansubun wa alamatu nasbihi apa hadfun nun niabatan 'anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Ini juga yukimu, mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan 'anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Nah. Ini kalau Arabnya. Yang sering ini versi Arabnya ya, versi Arabnya. Yang saya garis atas ini yang berubah-berubah. Semuanya berubah ternyata. Cuma ini aja yang berubah. Nah, maksudnya biar mudah untuk mengetahui, ini yang saya garis atas ini. Ini yang bisa berubah-berubah. Yang sering berubah-berubah. Kalau dia marfu, ya ditulis marfu, ya kan? Seperti ini. Berarti kalau mansub, ya ditulis mansub wa alamatu nasbihi. Nah, ini pasti mansub nasbi, marfu raf'i. Nanti majzum jazmi. Ini pasangan, kalau marfu pasti wa alamatu raf'ihi. Tidak mungkin marfu wa alamatu nasbihi. Nah, tidak nyambung. Iya kan? Karena itu sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri. Nah, kalau berarti di sini marfu berarti wa alamatu raf'ihi. Kalau mansub seperti ini wa alamatu nasbihi. Nah, sekarang ini tanda nasab ini kan wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya, kalau ini pada marfu ya subutun nun. Subutunun, karena apa? Tanda af'alul khamsah marfu'nya adalah adanya nun tadi, iya kan? Tapi kalau dia mansub, berarti tinggal merubah tanda nasabnya apa? Kalau tanda nasabnya af'alul khamsah membuang nun atau hadfun nun, berarti di sini hadfun nun. Disesuaikan. Hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ini karena af'alul khamsah. Kalau yang kita i'rab lain, ya berarti lain. Nah, ini walaupun apa namanya tidak ditekankan, ya antum tulis saja untuk ya ini pengetahuan. Kalau sulit dengan bahasa Arab, bisa antum latihan dengan bahasa Indonesia. Karena inti dalam ilmu nahwu ini, antum bisa mengi'rab. Inti. Nah, antum bisa mengi'rab. Nah, kalau sulit dalam bahasa Indonesia, antum bisa pakai bahasa Arab, antum bisa pakai bahasa Indonesia untuk melatih. Untuk melatih. Nah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Berapa menit sudah ini? Mungkin sampai sini dulu Evan ya. Masih tersisa satu menanya. Khawatir nanti tanggung ketika dijelaskan terlalu siang. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bismillah pada majzum. Ada pertanyaan Evan? Di dalam Al-Quran untuk mansub Al-Muhim demikian, ketika Al-Khamsah ketika antum mendapati dia ada nunnya berarti dia marfu. dia marfu seperti pada akhir-akhir ayat, ya kan, ada nunnya banyak. Kalau dalam apa namanya al-bayyinah tadi ini, mana yuqimu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yuqimu. Antum mendapati nanti ketika umur kembali ke Al-Qur'an, yuqimu tidak ada nunnya, wa yu'tu wayuktu, dada nunnya. Berarti antum katakan ini mansub. Antum katakan mansub. Kenapa? Karena tidak ada nunnya. Karena tidak ada nunnya. Namun di lain ayat nanti antum mendapati yukimu ini dengan bentuk yukimu nasola, ya kan? Ada nunnya. Ada nunnya, dan ini yuktu nazaka. Ada nunnya juga. Ya kan? Yuktu nazaka. Kalau dalam kesempatan lain, yukimu tidak ada yukimuna, tidak ada nunnya, yuktuna tidak ada nunnya. Dalam kesempatan lain ada. Walaupun ini kata dasarnya sama, artinya sama, cuma beda di i'rabnya, iya kan? Kalau yukimuna yuktuna ini marfu karena ada nunnya, iya kan? Karena ada nunnya. Kalau yukimuna yuktu yukimu yuktu pada surah Al-Bayyinah, ini berarti dia mansub. Kenapa? Karena tidak ada nunnya. Tidak ada nunnya. Demikian. Sehingga dia berlawanan. Dia berlawanan. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini jangan antum jadikan beban ya. Nanti terganggu yang lain. Ini hanya untuk catatan saja. Kalau antum mau istilahnya melatih, tafadol, silahkan. Kalau hanya sekedar untuk menulis, ya silahkan. Tapi jangan nanti ini jadikan beban. Aduh, berat jadinya. Enggak. Ini hanya untuk pengetahuan saja biar antum Allahu taala alam bisawab. Baik, sampai sini pun kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu bi hadzal